إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwana fi din azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan baca hadis selanjutnya. Qala al-Imam Hafid Ibnu Hajar rahimahullah taala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun akhrajahu al-Bukhari. Dari sahabat Jabir, ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Seluruh atau segala perkara yang ma'ruf, perkara yang baik adalah shadaqah. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Hadi min kalimatul jami'ah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini merupakan kalimat yang ringkas tetapi begitu memiliki makna yang sangat dalam. Kullu ma'rufin fahuwa shadaqah. Karena segala perkara yang baik, ya, maka itu adalah suatu sedekah. In qabalta sahibaka biwajhin talqin fahuwa sedekah. Walaupun berupa sikapmu ketika bertemu dengan temanmu, engkau menemuinya dengan wajah yang bersinar, dengan wajah yang manis, ya, maka ini dikatakan sedekah. Li'annahu ma'ruf. Karena ini perkara yang baik. Kita senang ketika bertemu dengan orang, orang tersebut menyambut kita dengan pandangan yang baik, ya, yang menggembirakan. Nah, berbeda ketika bertemu dengan seorang atau orang yang terkenal bermuka masam. Ya. Maka bertemu dengan seorang dengan menampakkan wajah yang senang, manis, ya, ini merupakan termasuk sedekah. Nam kullun yusni ala zalika li anna ataitahu syai'an walau qalilan fa huwa ma'ruf. Maka segala sesuatu, ya, yang baik yang kau berikan kepada orang lain walaupun sedikit, ya, maka ini adalah perkara yang baik, ma'ruf. In afauta anhu fa huwa ma'ruf. Termasuk juga ketika engkau memaafkan seseorang jika dia melakukan kesalahan, ini pun perkara yang baik. In afaqta ala ahlika, ketika engkau memberi nafkah pada keluargamu, ini pun perkara yang baik. Wa in a'rata sahibaka fahuwa ma'ruf, jika engkau melindungi, menolong saudaramu, ini pun perkara yang baik. Idzan kullu ma'rufin fa innahu shadaqah. Maka segala perkara yang baik, maka ini semuanya adalah sedekah. Wa kullu munkarin fa innahu laysa bisadaqah. Maka lawannya, perkara yang munkar, ya, maka itu bukan sedekah. Li'annahu munkaron wa yajibu inkaruhu. Karena itu adalah perkara yang munkar yang wajib justru diingkari. Adapun perkara yang baik seluruhnya adalah sedekah. Al-gharad fi hadzal hadis, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada min umatihi ayyata amalu bil ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan umatnya ketika mereka bermuamalah, bergaul itu dengan ma'ruf, dengan melakukan perkara-perkara yang baik. Wa kullu ma'rufin fa innahu shadaqah. Karena segala yang ma'ruf, yang baik adalah shadaqah. Nah. Kemudian kita baca hadis selanjutnya, masih berkaitan dengan perkara yang baik. Wa an Abi Dzarin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an." Janganlah kalian sekali-kali meremehkan perkara yang ma'ruf sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun sekedar engkau ketika bertemu dengan saudaramu biwajhin talqin, yaitu dengan menampakkan muka yang cerah, muka yang manis. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahqiranna minal ma'ruf. Jangan menganggap remeh perkara yang kecil. La tastaghirahu wa tastahinnu bihi. Jangan meremehkan, menghina, ya, ketika seseorang melakukan perkara yang baik walaupun kecil. Nah, perkara apa itu? Semua perkara. Selama perkara tersebut baik, maka tidak boleh diremehkan. Dan perkara yang baik adalah seluruh perkara yang dianggap baik oleh manusia, walam yukhallifu asyari. Di sini yang dimaksud dengan perkara yang baik adalah perkara yang dianggap baik oleh manusia dan tidak menyelisihi syariat. Kenapa saya katakan perkara yang dianggap manusia baik oleh manusia? Karena ini kaitannya dengan muamalah. Tetapi juga perlu ditekankan walam yukhalifu syari', yang tidak menyelisihi syariat. Kenapa? Karena yang namanya suatu kebaikan di sisi manusia, boleh jadi ada seseorang menganggap satu hal ini baik, tetapi yang lain menganggapnya tidak baik. Kalau di sisi manusia, suatu kebaikan itu masih sifatnya relatif. Bisa menurut yang ini baik, kalau menurut saya melakukan ini baik. Yang ini mengatakan, ya enggak, kalau kayak gini enggak baik. Ya. Maka dibatasi hal tersebut dengan perkara yang tidak menyelisih syariat. Ketika seorang mengatakan ini baik, dan syariat tidak menyelisihinya, maka boleh dikatakan itu perkara yang baik. Walaupun menurut yang lain, wah ini saya kurang sreg. Tapi yang jelas syariat tidak melarangnya. Nah, tidak dimutlakan baik menurut manusia. Enggak. Tidak bisa seperti itu. Ya. Ada sebagian orang menganggap perkara yang munkar itu baik. Sekarang lagi marak macam LGBT semacam itu, gay. Yang mayoritas masyarakat Indonesia menolaknya. Tapi ada saja yang mendukungnya. Enggak bisa kita lepaskan kemudian kebaikan itu menurut masing-masing individu. Iya, silakan kalian menganggap ini satu hal ini baik tidak selama syariat tidak selama tidak menyelisih syariat. Nah, dalam perkara-perkara yang sifatnya muamalah duniawiyah. Adapun kebaikan yang kaitannya dengan suatu yang syar'i, masalah ibadah dan yang lainnya, maka ini jelas telah ditetapkan oleh syariat secara rinci. Nah, adapun yang sifatnya muamalah dengan manusia, ya maka dikembalikan kepada uruf kebiasaan seseorang atau kebiasaan masyarakat setempat selama tidak menyelisihi perkara syariat. Fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ala yahqirul insanu minal ma'ruf syai'an hatta law aqaita akhaka qalaman yaktubu bihi. Janganlah seseorang dia meremehkan suatu kebaikan. Walaupun semisal engkau diberikan atau memberikan kepada saudaramu pensil atau pulpen untuk mencatat, mungkin sepele. Li'annahu laysa ma'ahu qalam fa hada minal ma'ruf la tahqirannahu. Maka jangan meremehkan, alah kayak gitu aja kok. Ini misalkan apa kebaikan masuk apa itu? Jangan meremehkan. Nah, kan ini adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Hatta law amsakat biyadihi hayna ma ra'aitahu yaqu fil hafra ay sadamu bi hadarin fa hada minal ma'ruf. Atau hanya berupa sekedar ada orang ya jatuh ke lubang misalkan nggak sengaja jatuh ya, sekedar untuk mengeluarkan tangan ya tarik seperti itu, jangan kikir untuk melakukan perkara tersebut ya. Atau menahan seorang ketika mau jatuh atau mau tertimpa sesuatu diperingatkan sebagainya, jangan meremehkan kebaikan. Hatta law aqaitahu syai'an yaktubu bihi raqm telefonaka masalan la tahqirannahu. Walaupun berupa sekedar kau memberikan nomor telepon, itu pun jangan diremehkan. Kebaikan-kebaikan seperti itu. Naam, idzan tahrusu ala alla tahqira syai'an minal ma'ruf. Kalau begitu, hendaknya kita bersemangat untuk tidak meremehkan sedikit pun dari suatu kebaikan. Kullu ma'rufin fahuwa shadaqah. Walau antalqa ahaka biwajhi talqin. Karena segala sesuatu yang baik itu adalah shadaqah. Walaupun sekedar ya, menemui saudaramu sama kaum muslimin dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang baik, wajah yang manis dan sebagainya. Wa in laqita akhaka biwajhin ubusin fala yanbaghi laka hadza. Maka kebalikannya, tidak sepantasnya bagi kita ketika bertemu dengan saudara kita sama kaum muslimin ya dengan berwajah masam. Illa idza tabat al maslahah zalika disebabi min al asbab fal kulli maqam maqal, kecuali memang ada maslahatnya kalau kita bertemu dengan seseorang wajah kita masam, ada maslahat yang memang dituntut. Contoh orang senang berbuat kemaksiatan dengan terang-terangan, senang berbuat kerusakan, enggak apa-apa. Kalau kita bertemu mukanya masam, cemberut, melengos, ya gak masalah. Kenapa? Karena kita memiliki tujuan. Mudah-mudahan dengan sikap seperti itu dia sadar. Ada apa ini? Orang kok pada masam sama saya? Mungkin dia nanya, kenapa sih? Sebab apa itu masam aja? Ya kamulah misalkan berbuat kemaksiatan, ya, terang-terangan. Bulan Ramadan, tengah jalan ngerokok, semacam kayak gitu. Gak menghormati. Nah, ini kan mayoritas kaum muslimin. Kamu kaum orang Islam sendiri enggak menghormati. Ya pantas orang lain bermuka masam. Ada tujuan, ada maslahat yang diharapkan dari perbuatan ini. Tapi pada dasarnya maka hendaknya seorang ketika bertemu dengan saudaranya, dia menampakkan muka yang baik, yang cerah, yang manis. Nah, baik. Kemudian masih dari sahabat Naam Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqah, maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Akhrajahuma Muslimun. Masih kelanjutan tadi atau Naam masih dari sahabat yang sama? Abu Dzar radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqah." Jika engkau masak marok. Kalau jamaah orang Arab ngerti nama marok tuh. Semacam kayak sop tapi apa? Maksudnya ada warnanya ya, hah? Gulai. Ya, mungkin orang sini bilangnya gulai. Fa'aksir ma'aha. Maka perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranaka, sehingga engkau bisa membaginya kepada tetanggamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah yang bisa diambil hadis ini bahwasanya zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya dibaginya makanan terhadap tetangga itu sifatnya umum, walaupun tetangga tersebut mungkin orang yang mampu, orang yang kaya. Ya. Kenapa? Karena tujuan dari dibaginya makanan, sini marok atau gulai, ya. Terus orang masak gulai misalkan setengah kilo dagingnya, airnya ya. Ya kalau yang normal misalkan paling seliter misalkan airnya ya, diperbanyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sehingga bisa dibagi kepada tetangganya. Yang ini memiliki faedah silah menyambung hubungan ya. Bukan sekedar ya mencukupi kebutuhan orang lain. Karena sekadang mungkin tetangganya kaya, tetapi di sini ada tujuan lain. Ya, menyambung tali kekerabatan atau tali dengan tetangga. Ana tidak katakan tali silaturahim, ana khawatirnya bukan rahim dia. Ya, seperti itu. Ini. Ya. Mungkin terpikir, oh nanti ngenyek atau ngece. Insya Allah tidak. Seorang yang baik, dia akan menghargai pemberian orang lain. Ketulusan orang lain ketika memberi. Masya Allah. Walaupun banyak uahnya, daging hanya berapa gerintil, masih mau kasih ke tetangga. Perhatian dan sebagainya. Nah, mungkin perkara yang ya, kita semua seluruhnya jarang melakukan hal ini. Ya. Kadang mikirnya, aduh khawatir gak enak. Masa orang kaya dikasih kayak gitu. Ya. Padahal mungkin kita pun misalkan mampu ada orang ngasih. Ya, perkara yang sepele misalkan ngasih boleh misalkan lah. Rebusan boleh. Kalau orang yang baik, fitrahnya dia baik, gak mungkin ngenyek, gak mungkin ngecek. Boleh dua dibikin misalkan. Insya Allah enggak. Oh Masya Allah. Kasih. Walaupun kita gak suka, kita akan terima dengan baik. Masya Allah, terima kasih dan sebagainya. Ini. Akan terjalin hubungan yang baik dengan tetangganya. Ya. Karena hendaknya seorang, dia berbuat baik dengan jiranhu. Berbuat ihsan, berbuat baik dengan tetangganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan antara keimanan seseorang terhadap Allah dan hari akhir, hari kiamat dikaitkan dengan sikap baik dia terhadap tetangga. Mafhumnya apa dari hadis ini? Orang yang tidak beriman atau lemah imannya terhadap Allah dan hari akhir, dia akan berbuat jelek terhadap tangganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang begitu gampang bagi kita untuk berbuat baik dengan tetangga, yaitu dengan ketika kita masak, perbanyak kuahnya. Kalau perbanyak dagingnya khawatir enggak mampu tentunya. Bukan berarti ini enggak boleh perbanyak daging. Kalau mampu jelas lebih baik. Kalau kita enggak mampu, misalkan hanya mampu seperempat beli daging, ya, marok atau apa namanya? Gulai dimasak, baunya kemana-mana, masya Allah, tambah kuahnya lah, minimal sedikit. Nah, setitik uang. Nah, ini. Pada hadis ini juga ada faedah. Bagaimana inayatul Islam bil jar? Bagaimana perhatian agama Islam terhadap tetangga? Hatta inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam arsyada ila ayakuna syarikuka fil aqlika idza tabahta maraqah fa aktharu ma'aha wa ta'ahada jiranaka. Ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyuruh kita memperbanyak kuah ketika memasak. Nah, ini merupakan bentuk perhatian agama Islam ini terhadap tetangga. Sangat rahmatan lil alamin. Seseorang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rahmatan lil alamin bagi tetangga dan yang lainnya. Wa min fawaid hadzal hadis, yaitu idhamu haqqul jar, besarnya hak seorang tetangga, sehingga sampai harus seperti ini. Bahkan sebutkan yang di hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sampai menyangka bahwasanya tetangga itu adalah orang yang berhak mendapatkan waris karena seringnya Jibril mewasiatkan saya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai saya menyangka bahwasanya tetangga itu termasuk orang yang mendapatkan waris. Tetangga termasuk tidak bukan kaum atau golongan yang mendapatkan waris, ya, kecuali termasuk ahli waris, ya. Tetapi saking banyaknya Jibril berpesan, berwasiat untuk berbuat baik terhadap tetangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasanya tetangga termasuk naam orang yang mendapatkan waris. Naam, itu merupakan akhlak seorang muslim terhadap tetangganya untuk berbuat baik walaupun dengan perkara yang dianggap remeh. Naam, kita masuk hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min, barang siapa nafasa, nafasa bermana wasa'a, barang siapa yang meluaskan, yakni memberi keluasan, memberi kemudahan seorang mukmin dari kesulitan, dari kesempitan. Ini barang siapa yang menolong seorang mukmin dari kesempitan, min qurabi dunya, dari kesempitan-kesempitan dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, meluaskan dia dari kesempitan, berupa kesempitan-kesempitan pada hari kiamat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong dia dari berbagai kesempitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan ala mu'sirin terhadap orang yang sulit, yaitu barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang memiliki hutang, sudah datang temponya, kemudian dia memberikan kemudahan, bisa jadi diperkasih tempo lagi, perpanjang, ya sudah saya kasih waktu 1 bulan lagi, atau bahkan dilunaskan, udahlah dianggap lunas saja. Yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan atasnya di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di akhirat, tetapi Allah katakan fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fi dunya wal akhirah, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ya, menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala menolong seorang hamba ketika hamba tersebut mau menolong saudaranya. Akhrajahu al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Maka pada hadis yang mulia tersebut, man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka nafasullah ay farajallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan lepaskan, Allah akan tolong dia dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa qurabi yaumil qiyamah asyaddu min qurbi dunya. Dan kesusahan pada hari kiamat itu jauh lebih berat daripada kesusahan di dunia. Di dunia apa yang paling susah juga? Pada hari kiamat, satu perkara saja, ketika matahari didekatkan, bayangkan, kita kalau musim kemarau di tengah sawah 2 jam saja sudah berdiri, mungkin yang nggak biasa bisa pingsan. Nanti di hari kiamat, ketika matahari didekatkan, orang semua berdiri di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, yang seperti ini saja sudah merupakan suatu kesusahan. Siapa yang akan menolong? Tidak ada yang akan menolong kecuali amalan dia tentunya. Makanya seperti ini, kita mengingat hadis-hadis seperti ini, sehingga apa, hendaknya kita semua menjadi orang yang bermudah-mudahan, gampangan untuk menolong orang lain. Perkara apa saja? Ada saudaranya kesusahan sedikit, ya sudah saya bantulah. Minta diantar kemana, rumah sakit misalkan, kita punya kendaraan, menawarkan, sudah. Gak usah nyari angkot, saya ada kendaraan, ayo. Allah akan tolong dia ketika menghadapi berbagai kesusahan, kesulitan pada hari kiamat. Waman yasaru ala mu'sirin fi aisyain kana sawa'un bil mal aw bil amal aw bi aisyain min anwa'il aisar yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Demikian juga barang siapa yang berikan kemudahan terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan, kesulitan apa saja, baik kesulitan harta, kesulitan berkaitan dengan harta, keluarganya, kesehatannya dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, berikan kemudahan padanya di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa min zalika inzarul mu'sir wa huwa ayakun li rajuli ala akhir dainun. Di antaranya yang sering adalah memberikan tenggang waktu atau tempo atau kemudahan bagi orang yang memiliki hutang. Dan biasanya hadis ini berkaitan dengan masalah hutang. Hendaknya dia memberikan kemudahan karena Allah Subhanahu wa taala terhadap saudaranya yang memiliki hutang padanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Demikian juga memberikan kemudahan dalam perkara yang lainnya. Bi musa'adatihi. Mungkin seorang tidak memiliki hutang pada kita, tetapi dia sedang kesulitan ekonomi misalnya. Maka hendaknya seorang muslim membantunya dengan apa yang dia mampu. Kemudian wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadza aidon aljazaa'u min jinsil amal. Ini menunjukkan bagaimana balasan itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Sebagaimana lafaz-lafaz tadi juga. Orang yang terbiasa menutup aib saudaranya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup pula aib dia di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup hadis tersebut dengan ucapan beliau, wallahi fi auni al-abdi makan al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Ini pertolongan di sini adalah pertolongan dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba yang menolong saudaranya dalam perkara yang baik. Adapun menolong dalam perkara yang jelek tidak termasuk dalam hadis ini. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu. Wa ta'awanu al-birri wa taqwa wala wa ta'awanu al-ismi wal udwan. Ini. Ketika seseorang menolong hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Maka jangan takut bagi kita ketika kita membantu saudara kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya adalah al-hasu ala tafriji qurabatil muslimin. Dorongan agar kita membantu meringankan beban kesulitan kaum muslimin. Wa min fawaidihi, di antara faedah hadis ini juga, anal jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang min jinsil amal, itu sesuai dengan amalannya, ya. Ketika seorang menutupi aib orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya. Ketika seseorang membantu orang lain dalam masalah kesusahan hidup, ekonomi dan sebagainya, Allah akan bantu dia dalam masalah itu. Nah, ini namanya dalam kaidah fikih dikatakan al-jaza min jinsil amal. Tidak ada yang namanya hukum karma, ya. Tidak ada. Yang ada dalam Islam adalah al-jaza min jinsil amal. Kalau hukum karma itu ya adanya di agama Hindu. Kalau agama kita ya enggak ada. Yang ada ini al-jaza min jinsil amal. Ya. Orang yang melakukan suatu hal, baik itu kebaikan atau keburukan, Allah akan balas. Ya. Imma fid dunya, bisa jadi di dunia atau di akhirat. Balasannya apa? Sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Nah, dia berbuat baik dalam perkara ini, Allah pun subhanahu wa ta'ala akan berbuat baik dalam perkara tersebut kepadanya, dan yang lebih besar lagi. Orang berbuat jelek terhadap sesuatu, Allah balas. Sebagaimana pada hadis yang telah lewat tentang seorang yang berbuat baik terhadap orang tuanya, maka balasan yang dia dapatkan adalah anaknya pun akan berbuat baik terhadap dirinya, seperti itu. Wa min fawaid hadzal hadits aidan at-taysir al-mu'sir, memberikan pertolongan atau kemudahan terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan. Naam, juga faedah hadis ini adalah berkaitan dengan menyembunyikan atau menutupi aib seorang muslim. Maka hukum asalnya seorang muslim hendaknya dia menutupi kekurangan atau aib muslim yang lainnya, kecuali di sana ya ada yang perkara yang memang mengharuskan seseorang membeberkan aib orang lain. Misalkan ada seseorang terkenal dengan ahlul fasad, sering merusak, sering berbohong, sering menipu dan sebagainya, dan kita mengetahuinya misalkan, maka justru yang wajib adalah bukan menutupinya. Yang wajib adalah justru menerangkannya. Dalam rangka apa? Yan kafi syarruhu an ibadillah, an ibadillah. Agar kejelekan orang tersebut tidak menyebar terhadap orang yang lain. Bayangkan, kalau kita mengetahui ada seorang penipu. Ada seorang penipu. Kita pernah ketipu, tetangga kita pernah ketipu. Masyhur ini orang penipu. Kemudian datang ke kampung sebelah. Nawarkan investasi misalkan. Kemudian kita diam saja. Justru kita salah, bahkan berdosa ketika apa? Diam terhadap suatu kemungkaran. Maka yang wajib justru menerangkannya. Dia ini penipu. Nah, ada korban si fulan, si fulan, si fulan dan sebagainya. Yang seperti ini justru wajib disebarkan kejelekannya dalam rangka mencegah keburukan, kerusakan yang diakibatkan orang tersebut. Demikian juga jika ada orang seperti seorang da'i yang menyuruh pada kesesatan, mengajak kepada kesesatan, kemudian kita berbicara, hati-hati dari orang tersebut, dia memiliki pemahaman yang aneh, mencela para sahabat Nabi, mencela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita terangkan sehingga umat tidak terjatuh. Ini kok ada yang mengatakan kamu kok menjelek-jelekkan seorang muslim, gak boleh itu. Kita katakan justru kalau kita tidak sebutkan aib dia, jika tidak sebutkan kekeliruan-kekeliruan dia, justru kerusakannya akan lebih parah, akan menyebar terhadap yang lainnya. Kalau kita singkap aib orang tersebut, yang jatuh harga dirinya orang itu saja. Dan mudah-mudahan dengan jatuh harga dirinya, tersingkap aibnya, dia bertobat. Tetapi kalau kita biarkan, yang menjadi korban adalah orang banyak. Makanya jangan a priori dulu, ya. Jangan anti dulu ketika ada orang mengatakan hati-hati itu. Ada orang yang jahat, ada ini. Wah ini, di masjid kok ngomong kejelekan orang lain. Sabar, diteliti dulu. Apa benar, ya, membicarakan kejelekan? Kalau benar-benar jelek dan berbahaya, iya, harus diperingatkan umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan Khawarij, para teroris, beliau katakan apa? Kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka, seperti itu. Ya. Para Khawarij yang ibadahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya kalian akan merasa rendah, merasa minder dengan ibadahnya mereka, dengan sholat mereka, dengan saumnya mereka. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan kepada mereka, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Karena bahayanya paham ini. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Seperti itu. Tidak masalah seperti ini. Karena bahayanya pemahaman mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.